بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما أما بعد فإن شاء الله melanjutkan pelajarannya pembahasan dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah pada jilid yang keempat untuk edisi yang baru Al-Juz'ur Rabi'u jilid yang keempat terakhir sampai pembahasan pada daras Ar-Rabi'u Ad-Darsur Rabi'u pelajaran yang keempat. Di antara pembahasan atau pelajaran yang disampaikan pada pelajaran yang keempat ini adalah tentang fi'il sulafi mazid bab tafa'ala. Fi'il sulafi mazid bab tafa'ala. Yakni penambahan, adanya penambahan dua huruf dari asalnya, dari mujaradnya. Penambahan huruf ta sebelum fa fi'il dan penambahan alif setelah fa fi'il. Mujaradnya fa'ala, kemudian ditambahkan ta sebelum fa dan ditambahkan alif setelah fa sehingga menjadi tafa'ala. Kemarin sudah dibahas kemarin latihan-latihan terkait pembahasan ini pada tamrin kedua, ketiga dan seterusnya. Kemudian masih ada satu tamrin lagi terkait pembahasan ini pada tamrin yang keenam yang belum dibahas, yang belum disampaikan sebelumnya. Langsung saja tamrin yang keenam pada halaman 38, sadisan yang keenam. Ya juzu hatfu ihdat ta'aini min tatafa'alu kama fil amsalatil atiyati. Ya juzu hatfu ihdat ta'aini. Jadi bolehnya menghilangkan salah satu dari dua ta. Bolehnya menghilangkan salah satu dari dua huruf ta. Min tatafa'alu. Dari fi'al tatafa'alu. Fi'al mudhari', yang huruf mudhari'nya huruf ta. Fi'il mudhari' pada bab tafa'ala ini, di mana huruf mudhari'nya adalah huruf ta. Sehingga akan bertemu dua huruf ta. Ta yang pertama huruf mudhari', kemudian ta yang kedua adalah huruf tambahan pada bab ini. Ini tatafa'alu. Tatafa'alu. Nah, pada fi'il ini, atau yang semisalnya, yang mengikuti wazan ini itu salah satu dari dua ta yang ada di awal tersebut, itu boleh dihilangkan. Boleh dihilangkan. Dan tidak ditentukan atau tidak dijelaskan ta yang mana. Apakah ta yang pertama, huruf mudhara'ah, ataukah ta yang kedua, huruf tambahan. Di sana tidak ada keterangan huruf ta yang mana yang dihilangkan. Yang jelas hilangkan salah satu sudah cukup. Sehingga nanti hanya tinggal satu ta saja pada fi'il mudhari' ini. Kama fil amsalatil atiyati, sebagaimana itu pada contoh-contoh berikut ini. Yang pertama, wala tanabazu bil alqabi. Wala tanabazu bil alqabi. Sebagaimana disebutkan dalam ayat ini, tanabazu. Ini fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yang majzum dijazmkan oleh la nahiyah. Disebutkan, dijelaskan di sini, tanabazu asluhu tatanabazu. Jadi tanabazu ini asalnya adalah tatanabazu. Sesuai dengan bentuk fi'il mudhari' asalnya. Tanabaza Ya tanabazu. Ya. Mabinya tanabaza. Mudhari'nya ya tanabazu. Untuk mukhatab tatanabazu. Untuk mukhatab jamak tatanabazuna. Kemudian majzum oleh lanahiyah menjadi la tatanabazu. Nah, ada dua huruf ta pada awal fil ini, maka tadi salah satu dari ta itu dihilangkan. Boleh. Ya, boleh dihilangkan. Sehingga menjadi tanabazu wala tanabazu. Seperti ini. Ya. Contoh yang lain dalam ayat yang lain disebutkan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwani. Ini yang mana? Wa ta'awanu ini fi'il apa? Ini fi'il amr. Ya, jadi lafaz ta'awanu yang pertama dari ayat ini adalah fi'il amr. Ya, kalau fi'il amr berarti asalnya bagaimana? Ta'nya berapa? Pada bab ini ya. Ingat pembahasan pada bab tafa'ala. Berarti kalau fi'il amr itu huruf ta'nya yang awal ada satu. Bisa dilihat kemarin ya. Tafa'ala ya tafa'alu tafa'al. Ta'awana ya ta'awanu ta'awan. Berarti untuk fi'il amr huruf ta'nya satu. Berarti tidak termasuk dalam pembahasan yang tadi. Yang boleh menghilangkan dua ta'. Kenapa? Karena ta'nya hanya satu pada fi'il amr. Ta'awanu. Ini asli. Tidak ada penghilangan huruf. Ya, ta'nya satu. Ta'awanu. Lalu, yang mana? Yang dihilangkan pada lafaz yang kedua. Pada kelanjutan ayatnya. Wala ta'awanu. Yang ini. Wala ta'awanu. Ya, di sini, ta'awanu. Ini adalah fi'il mudhari'. Ya, ini yang fi'il mudhari' yang majzum. Ya. Yang dijazmkan oleh la nahiyah. La ta'awanu. Nah, asalnya disebutkan di situ. Wala ta'awanu asluhu la tata'awanu. Jadi asalnya adalah la tata'awanu. Ada dua huruf ta di awal ini. Ta yang pertama adalah huruf mudhara'ah. Kemudian ta yang kedua adalah huruf tambahan. Nah kemudian boleh salah satu dari dua ta itu dihilangkan. Sehingga hanya tinggal satu tak saja. Wala ta'awanu. Nah ini yang dihilangkan salah satu taknya. Dan ini yang merupakan bentuk mubarak majzum. Kalau yang pertama tadi, wa ta'awanu itu adalah fi'il amr. Ya, sepintas sekilas sama lafadznya ya. Ta'awanu. Tetapi berbeda bentuknya, berbeda keadaannya. Ini ya. Contoh yang berikutnya, waj'alna dalam ayat yang lain, waj'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Dan kami jadikan kalian itu berbangsa-bangsa, berkabilah-kabilah, bersuku-suku, lita'arafu, supaya kalian saling mengenal. Lita'arafu asluhu lita'arafu. Ya, jadi lita'arafu asalnya adalah lita'arafu, ada dua huruf ta pada fi'il mudhari' yang majzum. Ini fi'il mudhari' yang majzum oleh lam ta'lil. Ya, li tata'awanu. Ya. Ini. Atau afan bukan majzum ya. Dia mansub ya. Ini lamnya di situ yang menasabkan ya, lam ta'lil. Salah satu pendapat demikian. Ya, yang jelas di sini fi'il mudhari'nya secara asal ya, pada fi'il mudhari' ini ada dua huruf ta' di awal. Ta' yang pertama huruf mudhari'ah, ta' yang kedua adalah huruf tambahan. Ya, kemudian salah satu dari ta' itu dihilangkan. Li tata'arafu menjadi li ta'arafu. Ini satu tambahan pembahasan tentang fi'il bab tafa'ala. Ya, fi'il pada bab tafa'ala. Ya, ini. Jadi hukumnya apa? Ya juzu, boleh. Artinya, boleh dihilangkan salah satu dari dua tak tersebut. Dan boleh pula tetap ada. Artinya tidak hilang. Boleh. kalau misalkan itu digunakan dalam kalimat secara umum, ya boleh seseorang misalkan mengatakan la tatanabazu atau la tata'awanu atau litata'arufu litata'arufu ya, seperti itu boleh. Jadi boleh tetap dengan dua ta atau boleh dengan menghilangkan salah satu dari dua ta tersebut. Ini karena hukumnya tadi yajuzu atau jawaz, jadi boleh. Ini pembahasan tentang bab tafa'ala sampai ini. Adapun pembahasan berikutnya pada tamarin berikutnya, pembahasan yang lain lagi, pembahasan yang lainnya pada pembahasan yang lain, bab yang lain tidak terkait dengan bab tafa'ala. Berikutnya sabian yang ketujuh, dicontohkan satu kalimat laitana ijtahadna. Laitana ijtahadna. Duhai, seandainya kami dulu bersungguh-sungguh. Ya, jadi apa? Menganggarkan sesuatu yang tidak mungkin terwujud karena sudah berlalu. Duhai, seandainya dulu sudah waktu yang lalu sudah berlalu, tidak mungkin terulang. Ya, keadaan yang dulu. Ya. Seandainya dulu kami bersungguh-sungguh, seandainya dulu kami rajin. Ya, ini. Nah, apa di sini? Laita, ya, tentang laita. Laita min akhwati inna. Laita ini termasuk saudara dari inna. Termasuk di antara saudara-saudara inna. Berarti, dia beramal dengan amalan inna. Laita ini beramal dengan amalan inna. Ya, berhukum dengan hukum inna. Nah, bagaimana hukum amalannya? Tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Tansibul isma wa tarfa'ul khabara. Ya, menasabkan ismnya dan merafa'kan khabarnya. Ya, ism dari laita itu mansub atau keadaannya nasab. Kemudian khabar dari laita itu marfu atau keadaannya rafa'. Ini. Kemudian wa tufidu tamanni, ya, wa tufidu at-tamanniya. Ya. Dan laita ini memberikan faedah, memberikan makna at-tamanni. At-tamanniya, wa tufidu at-tamanniya. Secara makna, ya, laita ini bermakna berfaedah apa? Tamanni. Apa tamanni? Wa huwa talabu ma la tam'a fihi au ma fihi usrun. Tamanni adalah talabu ma la tam'a fihi, ya, mencari sesuatu yang tidak ada harapan padanya, ya, mencari atau menginginkan sesuatu yang tidak ada harapan lagi padanya. Au ma fihi usrun, atau ada sesuatu yang ada suatu kesulitan atau yang berat padanya, ya, sesuatu yang diinginkan, ya, itu mungkin bisa terwujud tetapi berat, sulit. Dari sebab-sebab secara zahir, ya, sangat berat, sangat sulit, seolah-olah mustahil atau hampir mustahil. Ini yang dimaksud dengan tamanni. Jadi mencari atau menginginkan sesuatu yang tidak ada harapan padanya, tidak mungkin terwujud atau memungkinkan terwujud tetapi di situ sulit atau berat atau hampir, ya, tidak mungkin untuk bisa terwujud. Ini yang disebut dengan tamanni. Kalau dalam bahasa Indonesia biasanya dikatakan dengan apa? Dengan makna apa? Berangan-angan. Ya. Berangan-angan. Ya, menganggarkan sesuatu. Yang namanya berangan-angan kan apa? Ya, ingin sesuatu tetapi sesuatu yang tadi yang sulit terwujud atau yang tidak mungkin terwujud. Ya, hanya angan-angan belaka. Itu tamanni seperti itu. Nahwu, contoh yang pertama. Laita syababa ya'udu. Laita syababa ya'udu. Seandainya waktu muda itu kembali. Tidak mungkin kembali pada atau menjadi pemuda. Seandainya pemuda itu kembali. Artinya waktu muda. Masa muda itu bisa kembali. Tidak mungkin. Tidak mungkin terwujud. Laita, seandainya. Sekiranya. atau yang semakna dengan itu dalam terjemahan, ya, ini berangan-angan kembalinya masa muda, tetapi apa? Tidak mungkin, mustahil terwujud, ya, ini. Kemudian laita ummi lam talibni. Yang kedua, contoh yang kedua, laita ummi lam talibni, seandainya, duhai, seandainya, sekiranya ibuku tidak melahirkan aku. Ya, sudah terlanjur lahir, sudah besar orangnya. Berandai-andai, berangan, seandainya dulu ibu tidak melahirkan aku, ya tidak mungkin terwujud, mau sudah lahir, sudah besar, sudah bisa mengucapkan ini. Ya, ini. Itu laita, ya, tamanni. Berikutnya contoh yang ketiga. Laitani tairun atiru fil jawi. Seandainya aku itu seekor burung yang terbang di udara. Ya, tidak mungkin. Kita manusia, orang yang mengucapkan ini ya manusia, orang, ya, bukan burung. Diciptakan sebagai orang, sebagai manusia, bukan sebagai burung. Ya, tidak mungkin manusia kemudian jadi burung. Ya, ini. Berikutnya, rabi'an yang keempat, laitali malan katsiran fa atasaddaqa. Seandainya aku memiliki harta yang banyak sehingga aku bisa bersedekah. Ini mungkin sesuatu yang mungkin terwujud. Orang bisa, ya, secara asbab zahir mungkin dengan bekerja keras dan seterusnya, ya. Ya, bisa dia mendapatkan harta yang banyak. Tetapi tadi mungkin di situ ma fihi usrun, tadi dikatakan ma fihi usrun, sesuatu yang padanya itu ada usrun, ada sesuatu yang berat, yang sulit. Bisa seseorang punya harta yang banyak tapi tentunya juga berat atau sulit. Artinya apa? Ya, secara zahir dia harus bekerja keras, harus apa? Bersungguh-sungguh dalam mencari harta dan seterusnya. Ya, seperti itu. Artinya tidak mudah, tidak dengan bersantai-santai kemudian datang harta yang banyak, ya, pada dirinya. Dilihat secara asbab zahir, ya, dilihat dari sisi sebab-sebab zahirnya, tentunya dia harus berusaha keras, bekerja keras dan seterusnya. Ya, itu memungkinkan, tetapi harus dengan kerja keras, harus dengan bersusah payah dan seterusnya. Nah, ini bisa atau ini juga terkandung dari makna laita ini. Seandainya saya mempunyai harta yang banyak sehingga saya bisa bersedekah. Contoh yang berikutnya, khamisan kelima. Sayaqulul kafiru yaumal qiyamati. Sayaqulul kafiru, orang kafir itu pasti akan mengatakan, akan berkata, yaumal qiyamati, pada hari kiamah. Ya laitani kuntu turaba. Duhai, seandainya aku itu menjadi tanah. Seandainya aku dulu menjadi tanah. Ya, berangan-angan, berandai-andai. Sesuatu yang tidak mungkin. Ya, seandainya dulu aku itu menjadi tanah saja. Ya, tidak menjadi manusia. Ya, tidak kufur kepada Allah dan seterusnya. Ini. Itu contoh penggunaan laika. Ya, untuk menunjukkan makna tamani. Ya. Adapun tadi secara amalan atau secara hukum. Ya. Di mana laita itu termasuk saudara inna, maka dia beramal dengan amalan inna, menasabkan ismnya dan merofakkan khobarnya. Contoh yang menasab, contoh untuk ismnya yang nasab, yang mansub, ya semuanya ismnya mansub, ya. Tapi yang jelas tanda nasabnya, seperti pada asyababa, ya. Kemudian malan, ya, itu ya pada dua contoh ini, asyababa dan malan, itu isim zahir, ya, sebagai isim dari laita, mansub. Tanda nasabnya dengan fathah, asyababa. Kemudian malan, kalimat yang keempat tadi, ya, laita li malan. Ya, malan ini isim dari laita. Pada contoh yang lain, ya, laita ummi. Ummi di sini isim dari laita, ya, dia tanda nasabnya dengan fathah yang muqaddarah, yang ditakdirkan. Ya, karena ummi dia bersama dengan ya mutakallim, ya, sehingga fathahnya tidak tampak. Kemudian laitani, ya, pada contoh yang ketiga atau pada ayat Ya laitani kuntu turaba, di situ yang menjadi isim dari laita adalah dhamir ya mutakallim. Ya laitani karena dhamir maka dia mabni. Jadi yang nasab adalah mahalnya. Jadi dhamir ya ini fi mahalli nasbin berada pada tempat nasab sebagai isim dari laita. Kemudian khabar dari laita ya yang marfu yang jelas lafaz marfu'nya pada contoh yang ketiga laitani ta'iron ya ta'iron. Ini khabar dari laita marfu' dengan tanda dhammah pada huruf akhirnya. Ya. Itu. Adapun pada contoh-contoh yang lain itu khabarnya berupa jumlah fi'lu ya. Laita syababa ya'udu, laita ummi lam talidni ya'udu, kemudian lam talidni ya. Kemudian ya kuntu turaba, ini jumlah fi'lu ya. Ini menjadi khabar dari laita. Ya, kalau khabar berupa jumlah maka yang rafa itu pada mahalnya. Jadi jumlah fi'liyah di sini fi mahalli nas fi mahalli raf'in berada pada tempat rafa sebagai khabar dari laita. Adapun contoh nomor 4 laita li malan li ini jar wa majrur atau syibhu jumlah ini yang menjadi khabar dari laita. Ini. Berikutnya, adkhil laita 'alal jumal al-atiyati. Masukkan laita pada kalimat-kalimat berikut ini. Sesuai contoh tadi ya. Ini yang pertama, Hamidun hayyun, Hamid hidup. Kenyataannya apa? Hamid ini sudah meninggal. Sehingga dikatakan apa? Laita Hamidan hayyun. Laita Hamidan hayyun, seandainya Hamid itu masih hidup. Ya tidak mungkin karena beliau sudah tidak ada. Tidak mungkin kemudian ada lagi atau hidup lagi. Ya. Sehingga dikatakan ini, Laita Hamidan Hayyun. Seandainya Hamid itu hidup. Ini, Hamidan, isim dari Laita Mansub, Hayyun, khobar dari Laita Marfo. Ya. Yang kedua, Utlatus Saifi la tantahi. Liburan musim panas tidak berhenti. Artinya terus menerus liburan musim panas. Ya, tidak mungkin. Ya. Musim panas akan berubah menjadi musim gugur. Tentunya liburannya juga selesai dengan bergantinya musim. Ya. Sehingga dikatakan laita utlatas saifi. Ya. Laita utlatas saifi la tantahi. Seandainya liburan musim panas itu tidak berhenti. Ya. Berlangsung terus. Gitu. Utlata mansub ya, sebagai isim dari laita. Kemudian la tantahi ini jumlah fi'liyah sebagai khobar dari laita fi mahal rofa. Ya, berada pada tempat rofa. Ini. Salisan yang ketiga. Nahnu atfalun. Ya, nahnu atfalun. Kita anak-anak. Kita kanak-kanak. Ya, orang yang berkata sudah besar, sudah mungkin kuliah, sudah ya paling tidak itu ya mungkin sudah sekolah atau sudah kuliah atau sudah bekerja ya tidak mungkin jadi anak-anak lagi sehingga dikatakan apa laita ketika bersambung dengan bomir maka bomirnya sesuai dengan keadaan bomir ketika bersambung dengan inna sehingga menjadi laitana ya laitana atfalun ya, seandainya kita itu anak-anak ya berandai-andai tidak mungkin jadi anak-anak kembali ya dari sisi usia ya laitana atfalun ini jadi dhamirna di sini sebagai isim dari laita fi mahalli nasbin berada pada tempat nasab kemudian atfalun khobar dari laita marfu berikutnya yang keempat ana syabun saya muda ya, saya pemuda atau saya ya saya pemuda berarti menjadi laitani syabun. Ya, laitani syabun. Ya, seandainya saya itu seorang pemuda. Ya, seandainya saya itu menjadi seorang pemuda. Atau seandainya saya masih muda. Ya, semakna itu ya, kira-kira. Ya, di sini dhamir ya mutakallim, laitani syabun. Ya mutakallim, itu sebagai isim dari laita, fi mahalli nasbin. Kemudian syabun khobar dari laita ya marfu dengan tanda dhammah syabun ini Khamisan kelima, li janahani. Li janahani, saya mempunyai dua sayap. Manusia enggak mungkin punya sayap. Ya. Bukan burung, ya. Sehingga apa? Laitali apa? Laitali janahaini. Laitali janahaini. Ya, seandainya saya mempunyai dua sayap. Yang menjadi isim dari laita janahaini. Janahaini ini yang menjadi isim laita. Ini isim musanna. Ya, tanda nasabnya dengan ya. Ya, sehingga tadi lafadznya janahaini. Haini, janahaini. Ada ya. Ya itu sebagai tanda nasabnya. Karena ini isim musanna. Ya, isim musanna nasab ya, dengan tanda ya. Adapun li jar wa majrur atau syibhu jumlah ini yang menjadi khabar dari laita. Ya. Atau yang terkait dengan khabarnya. Berikutnya hadisan yang ke-6, an-nujumu fi mutanawali aidina. Ya, bintang-bintang itu dalam jangkauan tangan-tangan kita. Ya, tidak mungkin bintang di langit, kita di bumi, jaraknya sekian jauhnya. Ya. Ya apa? Laitan nujuma fi mutanawali aidina. Laitan nujuma fi mutana wali aidina. Seandainya bintang-bintang itu berada dalam jangkauan tangan-tangan kita. Ini an-nujuma isim dari laita mansub. Kemudian khabarnya fi mutana wali. Ini syibhu jumlah jar wa majrur. Ini ya. Ini tentang laita ya, termasuk saudara dari inna, kemudian bermakna taman. Berikutnya saminan tamrin yang ke-8. Ya. La da'iya lil khawfi. La da'iya lil khawfi. Tidak ada alasan untuk takut. Ya. Tidak ada alasan untuk takut. Tidak ada satupun. Ya. Nah, di sini ada sedikit apa? Penegasan. La da'iya. Kenapa? Nanti akan dijelaskan insyaallah ya. La da'iya lil khawfi, tidak ada satupun alasan lil khawf untuk takut. Jadi bukan sekedar tidak ada alasan takut. Kalau hanya seperti itu orang masih berpikir ya mungkin tidak ada alasan untuk takut secara umum. Tapi mungkin nanti ada alasan-alasan yang lain yang membuat takut. Masih memungkinkan seperti itu kalau hanya dikatakan tidak ada alasan untuk takut. Tetapi ketika ditegaskan, ditekankan, tidak ada satupun alasan untuk takut. Berarti apa? Memang benar-benar tidak ada alasan sama sekali. Tidak membuka kemungkinan ada alasan yang lain. Ada sesuatu yang lain untuk dijadikan alasan. Tidak membuka kemungkinan itu. Ketika ada penekanan, ada penegasan tadi. Tidak ada satupun alasan. Nanti benar-benar tidak ada. Baik itu alasan secara umum, secara global, ataupun alasan-alasan yang secara lebih rinci, secara lebih detail, secara yang kecil-kecil, tidak ada sama sekali. Itu kandungan makna dari lafaz ini, dari kalimat ini. La da'aya lil khawfi. Nah, kenapa demikian? Kenapa di situ terkandung makna tadi? Hadhihi la an-nafiyatu lil jinsi. Ini adalah la nafiyah lil jinsi. Ya, karena la-nya di sini adalah la nafiyah lil jinsi. Ya. Apa? Makna dari la nafiyah lil jinsi artinya dia menafikan jins. Ya, menafikan semua jins yang ada yang terkandung dari lafaz tersebut. Sehingga tadi dikatakan benar-benar tidak ada sama sekali. Satupun tidak ada. Semua jins ya, semua jenis, semua apa? Makna yang terkandung dari lafaz tersebut itu dinafikan semuanya, seluruhnya. Tidak ada satupun yang dikecualikan. Ya, ketika dikatakan dengan ungkapan seperti ini, la da'iya. Atau ketika dinyatakan bahwa la di sini adalah la nafiyah lil jins. Jadi dia menafikan semuanya, semua jins, semua yang semua makna yang terkandung dari lafaz tersebut dinafikan semuanya, tidak terkecuali. Ini Ini makna dari la nafiyah lil jins. Ya. Yubna ismuha ala ma yunsabu bihi. Ism dari la nafiyah lil jins itu dibina artinya di dalam keadaan mabni pada tanda nasabnya. Baik, pada sesuatu yang dia dinasabkan dengannya. Maksudnya ism dari la nafiyah lil jins itu keadaannya mabni dengan tanda nasabnya. Mabni dengan tanda nasabnya. Artinya kalau tanda nasab fathah berarti dia mabni dengan tanda fathah. Ya, seperti di sini. La da'iyah. Ya, da'iyah di sini ism dari la nafiyah lil jins. Di sini mabni. Kemudian mabninya dengan apa? Dengan tanda apa? Dengan tanda nasabnya. Tanda nasabnya untuk isim yang mufrad itu fathah. Maka dia mabni dengan fathah. La da'iyah. Dan ingat, kalau dikatakan mabni, maka dia tidak tanwin ya. Da'iyah. Bukan da'iyan. Ya, kalau tanwin, itu berarti mu'rab. Jadi secara umum, ya, untuk membedakan mabni dan mu'rab, secara umum ya, ataupun ada penjelasan yang lebih rinci nanti pada pembahasannya masing-masing. Tetapi secara umum, ya biasanya kalau mabni itu tidak tanwin, kemudian kalau mu'rab itu tanwin. Tapi ini apa? Secara umum ya, artinya masih nanti ada rinciannya, ada pembahasannya masing-masing. Tetapi kalau dikatakan mabni, berarti dia tidak tanwin. Seperti ini, la da'iyah. Nah di sini ya tadi mabni. Da'iyah sebagai isim dari la nafiyah lil jins mabni dengan tanda nasabnya yakni dengan fathah. Wa dzalika idza kana mufradan ai ghairu mudhafin. Nah di sini dikatakan dia mabni isim dari la nafiyah lil jins itu mabni dengan tanda nasabnya itu ketika dia itu mufrad. Maksudnya mufrad apa? Ai ghairu mudhafin yakni bukan mudhaf. Jadi lafaz tersebut itu lafaz yang sendirian. Satu lafaz yang sendirian, tidak tersusun dalam susunan idhofah. Lafaz yang tunggal secara lafaz, ya. Bukan secara makna, tapi secara lafaz dia lafaz yang sendirian, tidak berupa susunan. Tidak berupa susunan idhofah, ya. Bukan sebagai mudhof. Nah, dalam keadaan seperti ini, maka tadi isim dari la nafiyah lil jins itu mabni. Nahwu, contoh yang lain. Dalam ayat disebutkan, Zalikal kitabu la raiba fihi. Zalikal kitabu la raiba fihi. Kitab itu tidak ada keraguan sama sekali padanya. Tidak ada satupun keraguan padanya. Pada kitab ini, pada kitab Al-Quran ini. La raiba. Di sini la-nya la nafiyah lil jins. Raiba ini sebagai isim dari la nafiyah lil jins. Dia mabni dengan tanda nasabnya dengan fathah la raiba. Kemudian tadi secara makna apa? Ada penekanan tadi, ada penegasan, tidak ada satupun keraguan. Benar-benar tidak ada sama sekali keraguan. Ya, itu kandungan maknanya. Bukan sekedar tidak ada keraguan. Nah, kalau ada kalau hanya disampaikan dengan bahasa atau ungkapan yang katar, ya, tidak ada keraguan padanya. Mungkin orang yang mendengar itu masih membuka peluang. Tidak ada keraguan padanya. Keraguan yang bagaimana? Secara umum, ya, keraguan yang secara umum, secara garis besar atau bagaimana? Berarti di situ masih memungkinkan ada keraguan yang lain. Mungkin secara detailnya, secara rincinya, atau bagaimana, masih memungkinkan ada satu keraguan yang lain. Kalau itu hanya disampaikan dalam bahasa yang, istilahnya bahasa yang datar, yang biasa. Tidak ada keraguan padanya. Tetapi ketika ditekankan, dikuatkan, atau ditegaskan, tidak ada satupun keraguan. Atau benar-benar tidak ada keraguan. Satupun. Atau yang semakna dengan itu ya. Artinya ada penegasan. Benar-benar tidak ada satupun keraguan padanya. Maka di situ menutup celah. Menutup kemungkinan adanya keraguan-keraguan yang lain. Artinya memang benar-benar tidak ada keraguan sama sekali. keraguan secara garis besar ataupun secara rinci, secara kecil, benar-benar tidak ada semuanya. Ini terkandungan maknanya. Ini yang ditunjukkan oleh la nafiyah lil jins. Seperti itu. Kalau yang datar tadi ya, makna yang datar, tanda petik, tidak ada keraguan, la, misalkan la roibun, ya. Nah di situ lanya la nafiyah. Benar, itu la nafiyah, tetapi nafiyah yang masih umum. Jadi dia menafikan secara umum. Bukan nafiyah lil jins. Jadi la nafiyah itu nanti ada beberapa macam. Ya. Ada tadi di antaranya ya, yang dia la nafiyah menafikan secara umum. Ya. Dan ada pula ini, la nafiyah lil jins. Ya. Jadi menafikan semua kandungan dari jins, dari lafaz tersebut. Ya. Semua kandungan makna ya, yang nampak ataupun yang tidak, dinafikan semuanya. Itu perbedaan makna. Ya. Ini. Contoh yang berikutnya, yang ba, la ikraha fid dini. La ikraha fid dini. Tidak ada satupun ya, paksaan dalam agama. Benar-benar tidak ada paksaan. La ikraha. Ya. Ini la nafiyah lil jins. Kemudian ikraha, isim dari la nafiyah lil jins. Mabni dengan tanda nasabnya, yaitu dengan fath. Contoh yang berikutnya dalam hadis. Wa fil hadithi, dalam hadis disebutkan la salata ba'dal ghadati hatta tatlu asy-syamsu wa la salata ba'dal asri hatta takhruba asy-syamsu. Tidak ada satupun salat sesudah pagi, sesudah salat subuh sampai terbitnya matahari, dan tidak ada satupun salat sesudah asar sampai terbenamnya matahari. Rawahu Ahmadu. Diriwayatkan hadis ini oleh Ahmad, Imam Ahmad rahimahullahu taala. Ini la salata. Nah, salata ini isim dari la nafiyah lil jins. Mabni dengan tanda nasabnya dengan fathah. Ini. Kemudian contoh latihan kawin jumalan minal kalimatil atiyati musta'milan la an-nafiyata lil jinsi. Buatlah kalimat-kalimat dari kata-kata berikut ini dengan menggunakan la nafiyah lil jins. Yang pertama, ya, sudah dibantu contoh, sudah disediakan kata-katanya, ya. Yang pertama, hadad dawa'u la darara fihi. Ini sebagai contoh. Hadad dawa'u, kemudian disediakan lafadznya dararun, maka menjadi la darara fihi. Ya, hadad dawa'u la darara fihi. Obat ini tidak ada kemadaratan, ya, tidak ada kemadaratan padanya sama sekali. Ini benar-benar tidak ada kemadaratan sama sekali padanya. Ini la darara fihi. Contoh yang kedua, hadhil majallatu la faidata fiha atau laha. Ya, hadhil majallatu la faidata fiha. Majalah ini sama sekali tidak ada faedahnya. Satu pun enggak ada manfaatnya, enggak ada faedahnya sama sekali pada masalah tersebut. La faedata fiha. Yang ketiga, hadhil mas'alatu la khilafa fiha. Ya. Hadhil mas'alatu la khilafa fiha. Permasalahan ini la khilafa fiha. Tidak ada satupun khilaf padanya. Tidak ada satupun perbedaan pendapat, perbedaan pandangan pada masalah tersebut. Ini la khilafa fiha. Rabi'an yang keempat, la hajata ilal karasi al-ana. La hajata ilal karasi al-ana. Tidak ada kebutuhan pada kursi-kursi tersebut sekarang ini. Jadi benar-benar satupun tidak ada hajah, tidak ada kebutuhan. La hajata ilal karasihi al-ana. Khamisan yang kelima, la milha fi hadha tu'ami. La milha fi hadha tu'ami. Tidak ada satupun atau tidak ada sedikitpun garam. La milha, mil, garam ya. Tidak ada satupun atau tidak ada sedikitpun garam pada makanan ini. Benar-benar tidak ada garamnya. Tidak dikasih garam. Ya, mungkin dengan ada bumbu-bumbu yang lain, ya, tetapi garam sama sekali tidak ada. Sedikit pun enggak ada. Benar-benar tidak ada. Ini. Ya. La milha. Berikutnya, hadisan yang ke-6. La mathila lihada talibi fil jami'ati. La mathila lihada talibi fil jami'ati. Tidak ada satupun mathil. Apa? Pembanding atau yang menyamai. Ya. Jadi tidak ada satupun yang serupa, yang sepadan, ya, yang sama dengan pelajar ini di universitas ini. La mathila. Benar-benar tidak ada. Jadi dia, pelajar tersebut hanya satu-satunya. Tidak ada satupun yang sepadan, yang serupa, yang sama dengannya. Ini, la mathila. Ini. Itu ya, ini tentang la nafiyah lil jins. Ya. Berikutnya, tamrin tasian yang ke-9. Ta'amilil misala, summa akmilil naqisa. Perhatikan contoh ini, kemudian sempurnakanlah sisanya. Yang pertama, iyyaka wal kadhiba. Ini sudah pernah dibahas pada beberapa pelajaran sebelumnya. Tentang apa? Tahzir. Ya. Iyyaka wal kadhiba. Jauhi olehmu kedustaan. Hati-hati atau jauhi olehmu kedustaan. Nah, di sini yang menjadi muhadzar, yang sesuatu yang diperingatkan, muhadzar minhu, ya, adalah al-kadhiba. Artinya bentuk lafadznya berupa masdar. Nah, ternyata masdar ini bisa diganti dengan masdar awalnya. Al-kadhiba atau muhadzar minhu, sesuatu yang diperingatkan darinya, ini bisa diubah menjadi bentuk masdar awal. Menjadi iyyaka an takdziba, iyyaka an takdziba. Ya, secara makna sama, jauhi olehmu kedustaan, jauhi olehmu berdusta. Ya. Ini. Hanya saja perhatikan di sini dijelaskan tuhdzaful wawu qabla al-masdari muawwali. Ya, tuhdzaful wawu qabla al-masdari muawwali. Jadi wawunya itu dihilangkan sebelum masdar muawwal. Ya. Kalau tadi muhadzar minhu, sesuatu yang diperingatkan untuk dijauhi, al-kadhiba misalnya, itu berupa masdar, ya, lafadznya berupa masdar, maka dia dihubungkan dengan waw. Ya, setelah iyaka, ya, dihubungkan dengan waw. Iyaka wal-kadhiba. Ada wawunya. Kemudian setelah waw, lafadznya masdar. Bentuknya adalah masdar. Tetapi kalau dengan masdar mu'awal, maka waw itu dihilangkan. Jadi tanpa waw. Jadi setelah iyaka, langsung dengan bentuk masdar mu'awal tersebut, an dan fi'ilnya. Iyaka an takziba. Iyaka an takziba. Ini ya. Contoh yang berikutnya. Iyakum wazzina. Iyakum wazzina. Jauhi oleh kalian zina. Menjadi iyakum an taznu. Ya. Iyakum an taznu. Ya. Ini. Yang ketiga, iyyaki wan nauma waqta sholati. Iyyaki wan nauma waqta sholati. Jauhi olehmu tidur pada waktu sholat. Menjadi iyyaki an tanami. Iyyaki an tanami waqta sholati. Ini diucapkan pada seorang perempuan ya. Ini iyyaki wan nauma waqta sholati menjadi iyyaki an tanami waktu solati. Rabi'an yang keempat, iyyakunna wal hasada. Iyyakunna wal hasada untuk jamak mu'annas. Jauhi oleh kalian hasad. Menjadi iyyakunna an tahsudna. Iyyakunna an tahsudna. Ya. Ini. Bisa ya? Coba nanti dilatih kembali, diulang kembali. Perubahannya menjadi seperti itu. Baik. Berikutnya, tamrin asyuran yang ke-10. Pada jilid yang ke-4 ini ya, ada perbedaan dari versi yang lama jilid ke-3. Asyuran yang ke-10. A'roju. Ya, a'roju. Mu'annasuhu arja'u. A'roj. Ya, sifat ini. Ya, yang kalau dilihat wazannya, berwazan apa? Af'alu ya, a'roju, af'alu. Nah, sifat ini bentuk muannasnya arja'u. Arja'u. Nah, jadi kalau laki-laki yang pincang, ya a'raj. Tapi kalau yang pincang itu perempuan, maka dikatakan apa dia? Arja'u. Ya, perempuan yang pincang. Itu ya. Kalau dilihat wazannya, arja'u berwazan fa'la'u. Fa'la'u. Bisa ya? Fa, ain, lam, alif, kemudian hamzah. Fa'la'u. Arja'u. Seperti itu. Kemudian wajam ohuma urjun. Kemudian jamak keduanya. Artinya apa? Baik dari yang muzakkar maupun mu'annas. Baik dari yang laki-laki maupun perempuan. Bentuk jamaknya itu sama. Yaitu urjun. Urjun. Berwazan. Fo'lun. Nah, kalau dilihat wazannya. Fo'lun. Ini. Seperti pada lafad apa? Summun, bukmun, umyun. Ya, itu bentuk jamak. Summun, bukmun, umyun. Bentuk jamak. Urjun. Maka satu wazan, satu bentuk. Ya, summun dari asammu. Bukmun dari abkamu. Umyun dari a'ma. Itu ya. Ini. Taqulu, engkau katakan sebagai contoh. Hadar rajulu a'raju. Laki-laki ini pincang. Untuk mudzakkar, mufrad. Kemudian hadhihi al-mar'atu arja'u. Perempuan ini pincang. Untuk mu'annas, mufrad. Kemudian ha'ula'i rijalu urjun. Para lelaki ini pincang. Jamaknya ya. Urjun untuk yang mudzakkar. Kemudian ha'ula'i nisa'u urjun, jamak untuk mu'annas. Sama, para perempuan ini pincang. Lafadznya sama, jamaknya urjun. Ini ya. Jadi pada mufrad itu berbeda lafadznya. A'raju untuk mudzakkar, arja'u untuk mu'annas. Adapun jamaknya keduanya sama. Urjun untuk mudzakkar maupun untuk mu'annas. Ya. Kalau dibuat wazannya tadi, untuk mufrad mudzakkar, wazannya af'alu. Untuk mufrad mu'annas, wazannya fa'la'u. Untuk jamaknya, keduanya, wazannya apa? Fu'lun. An-nis wajma' al-kalimatil atiyata ala hadal ghirari. Bentuklah mu'annas dan jamakkan kata-kata berikut sesuai dengan contoh ini. Pada kesesuaian dengan ini. Ya. Abkamu. Mu'annasnya. Bak ma'u, ya, bak ma'u, jamaknya bukmun, ya, tadi sudah disebutkan ya, bukmun, jamak untuk mudzakkar maupun untuk mu'annas, ya. Kemudian akhrasu, akhrasu, akhrasu, jadi yang disebutkan di sini, ini mufrad mudzakkar, ya. Kemudian mu'annasnya kharsa'u, ya, kharsa'u, jamaknya khursun, ya. Berikutnya akwaru. Mu'annasnya aura'u. Ya, aura'u. Jamaknya urun. Ya, urun. Ya. Kemudian a'ma. Mu'annasnya amya'u. Amya'u. Jamaknya umyun. Ya. Umyun. Ya. Kemudian ahwaru. Mu'annasnya haura'u. Ya, haura'u. Jamaknya hurun. Ya, hurun. Dalam ayat disebutkan apa? Wa hurun ain. Ya, hurun. Ya, ini jamak dari ahwaru. Ya, kalau mu'annasnya haura'u. Ini. Untuk jamak, ya, tadi ya untuk bisa untuk mu'annas, bisa untuk mudzakkar ya. Berikutnya, ahwalu. Mu'annasnya haula'u. Ya, haula'u. Jamaknya haulun. Ya, haulun. Kemudian asammu. Mu'annasnya samma'u. Ya, samma'u. Jamaknya summun. Summun. Ya, dengan tasydid karena hurufnya sama ya. Summun. Ya. Berarti tadi sudah disebutkan ya. Summun, bukmun, umyun. asummun jamak dari asammu, bukmun jamak dari abkamu, umyun jamak dari a'ma, ya. Kemudian ahmaru mu'anafnya hamra'u jamaknya humrun, asfaru mu'anafnya safra'u jamaknya sufrun, aswadu mu'anafnya sauda'u jamaknya sudun, abyadu mu'anafnya bayda'u jamaknya menjadi biyadun. Ada penjelasan di bawah. Berikutnya a'yunun, a'yanu, ya. A'yanu mu'anafnya aina'u, ya. Aina'u jamaknya, ya. Jamaknya menjadi unun, ya. Atau ainun, afwan, a'yanu mu'anafnya aina'u, aina'u jamaknya menjadi ainun. Nah, di sini dijelaskan abyadu jam'uhu biyadun bil kasri, untuk abyadu dan juga a'yanu, ya, jamaknya menjadi biyadun dengan kasrah, jadi huruf pertamanya di kasrah. Wa asluhu buyudun bil dhammi, dan asalnya adalah buyudun dengan dhammah, jadi asalnya sesuai dengan wazannya, sesuai dengan contoh-contoh yang lain tadi. Pada jamak buyudun, ada dhammah, kemudian setelah dhammah, setelah harakat dhammah itu hurufnya ya, ya yang sukun, maka ini hal semacam ini sulit diucapkan oleh orang Arab, menurut lidah Arab, sehingga dhammah, harakat dhammah pada fa kalimah diubah menjadi kasrah, supaya sesuai dengan ya yang sukun yang terletak setelahnya dan mudah diucapkan, sesuai dengan lidah Arab, sehingga dari buibon, ya, dhammahnya diubah menjadi kasrah, menjadi biobon, ya, ini. Dan tetap walaupun mungkin walaupun ini berubah, ya, harakatnya menjadi biobon, tetap ini masih satu wazan, ya, satu bentuk dengan jamak yang lainnya tadi yang berwazan fa'lun, ya. Pada a'yanu juga demikian, ya. A'yanu mu'anafnya aina'u dan jamaknya ainun, ya. Ainun asalnya ainun, ya. Seperti buibun ainun, dan diubah dhammahnya menjadi kasrah menjadi ainun biyadun, ya. Ini berikutnya tamrin 11 yang ke-11 siqatan masdaru wasiqa, ya. Jadi lafaz siqatan adalah bentuk masdar dari fi'il wasiqa, ya. Pada fi'il wasiqa walahu masdarun akharu bil wawi wuthuqan, dan ia, ya, fi'il wasiqa ini mempunyai masdar yang lain, ya. Fi'il wasiqa ini mempunyai masdar yang lain bil wawi dengan waw, yakni wuthuqan. Jadi sesuai dengan lafaz asalnya, di mana pada fi'il ada huruf wawunya, yakni pada fa fi'il, pada fa kalimah. Dalam apa? Sharaf disebut apa? Fi'il demikian. Ya, fi'il misal, ya, fi'il misal wawi. Jadi fi'il yang fa kalimah atau fa fi'il itu berupa huruf illah. Kemudian al-wawi, huruf ilahnya adalah waw. Ini contohnya ini wasiqa. Wasiqa ini dia mempunyai dua bentuk masdar. Yang pertama tadi siqatun, ya, tanpa waw atau wawnya dihilangkan, ya, pada siqatun di situ wawnya dihilangkan. Kemudian bentuk masdar yang kedua adalah wuthuqan dengan waw, dengan tetap adanya waw pada fa kalimah. Ini al-misalul wawiyu lahu masdarani. Nah, misal wawi, ya, fi'il yang demikian tadi, ya, huruf pertama itu wawu, ya, misal wawi, fi'il misal wawi lahu masdarani, dia mempunyai dua masdar, ya. Jadi fi'il misal wawi ini mempunyai dua masdar, ahaduhuma bil wawi, ya, salah satu dari keduanya itu dengan waw, masdar dari misal wawi, salah satunya dengan waw. Wal akharu bi ghairiha, dan yang lainnya itu tanpa waw, tanpanya, yaitu tanpa waw. Nah, seperti tadi, wafiqa mempunyai dua masdar, yang satu dengan waw, yakni wusuqan, yang satu tanpa waw, yakni siqatan. Ya. Kemudian latihannya, hatil masdaraini minal af'alil atiyati. Ya, hati al masdaraini minal af'alil atiyati. Berikan, datangkan ya, dua masdar ya, dari fi'il-fi'il berikut ini. Ya. Wasofa. Ya, wasofa masdarnya yang dengan waw. Ya, wasfun. Ya, wasfun. Yang tanpa waw, sifatun. Ya, sifatun. Ini. Kemudian wasola. Yang dengan waw, ya, masdarnya. Ya, waslun. Apa? Wusulun. Wasola, masdarnya yang dengan waw adalah waslun, ya, ini. Yang tanpa waw, apa, silatun, ya. Jadi untuk masdar ini dari fi'il-fi'il yang disebutkan di sini, yang tanpa waw itu seperti contoh tadi ya, siqatun. Jadi kalau wasofa yang tanpa waw, sifatun. Wasola, silatun. Wa'aza, wa'aza, idhatun. Wa'ada, idatun. Wahaba, hibatun. Hibah. Ya, hibatun. Kemudian, wasama, simatun. Kemudian, wazana, zinatun. Ini. Ini masdar dari fi'il-fi'il ini yang tanpa waw. Ya. Adapun yang dengan waw itu dari fi'il-fi'il ini berbeda-beda. Ya. Berbeda-beda bentuknya atau wazannya. Kalau wasiqa tadi yang dengan waw wusulkan. Kalau wasofa, wasfun. Ya, wasola, waslun. Ya. Wa'adha, wa'adhun. Ya. Kemudian wa'ada, wa'adun. Ya. Kemudian wahaba. Yang dengan waw. Wah pun atau ya nanti bisa dibuka dicari di kamus ya, wahaba yang dengan waw, kemudian wasama, kemudian wazana. Wahaba, wahbun, ya, wasama, ya, wasmun, kemudian wazana, waznun, ya. Atau nanti bisa dibuka, dicari di kamus, ya, dari fi'il-fi'il ini, kemudian dicari masdarnya. Jadi masdar itu biasanya disebutkan setelah fi'il madhi dan fi'il mudhari. Ya, misalkan nanti pada wasofa dilihat, wasofa yasifu sifatan wa wasfan, ada dua masdar, seperti itu. Kalau wasiqa yasiku sifatan wa wusuqan, dan yang lain nanti seperti itu, nanti bisa dicek di kamus, dibuka di kamus ya. Ini. Dan kedua-duanya digunakan. Artinya terkadang dalam satu kalimat, dalam satu ucapan, seseorang menggunakan lafad siqatun, mungkin dalam kalimat yang lain, dalam ucapan yang lain, nanti menggunakan lafad yang wusuqun, yang dengan waw, atau wasfun, atau sifatun, ya, pada fi'il wasofa, ya, terkadang digunakan masdar wasfun, ya, terkadang digunakan masdar sifatun, seperti itu. Ya, jadi yang jelas ada dua masdar dan kedua-duanya digunakan tentunya, ya, dalam penggunaan secara umum ini. Berikutnya sani asyara yang ke-12. Tujma'u hujuratun ala hujuratin bidhammil jimi. Lafaz hujuratun itu dijamakkan dengan atau menjadi hujuratin. Hujuratun dijamakkan menjadi hujuratin bidhammil jimi, dengan mendhammah jimnya. Pada mufrad jimnya sukun, hujuratun. Hujuratun ketika dijamakkan jimnya menjadi dhammah, menjadi berharakat dhammah, menjadi hujuratun. Bentuk jamaknya adalah jamak mu'annas salim. Bentuk jamak mu'annas salim. Hanya saja pada huruf yang kedua atau pada ain kalimah, ain kalimah pada huruf jim pada lafad ini, itu yang semula sukun pada mufrad diubah menjadi dhammah pada jamaknya. Hujuratun menjadi hujuratun. Ini. Ijma'il asma al-atiyata hadal jam'a. Jama'kan isim-isim berikut menjadi jama' ini. Jadi, ini bisa dikiaskan pada yang lain yang semisal ini. Jadi pada mufradnya, bentuknya seperti ini. Hujratun atau berwazan fa'latun. Kemudian dijama'kan dengan jama' mu'annas salim. Maka pada ain kalimah nanti berubah menjadi dhammah. Hujratun. Contoh yang lain. Ghurfatun. Menjadi ghurufatun, ya, ghurufatun ini. Kemudian syurfatun menjadi syurufatun, ya, syurufatun. Khutuwatun menjadi khutuwatun, ya, menjadi khutuwatun, ya, seperti itu. Jadi perubahan sukun menjadi dhammah, ya, pada lafal-lafal yang semisal ini, yang seperti ini, ya, mufradnya berwazan fu'latun, ya, seperti ghurfatun, hujuratun, ya, khutwatun, ya, syurfatun, kemudian jamaknya dengan jamak mu'anas salim, ain kalimah, huruf yang kedua, itu diubah menjadi dhammah. Ini. Hujuratun, ruang atau kamar, ya, ghurfatun, ya, sama ya, ruang atau kamar. Kemudian syurfatun teras atau balkon, ya, syurfatun. Kemudian khutwatun langkah. Ini. Berikutnya, salisa asyara yang ke-13. Tamrin ke-13 disebutkan contoh kalimat dalam daras kemarin. A'udzubillahi an akuna minal kadzibin. A'udzubillahi an akuna minal kadzibin. Aku berlindung kepada Allah dari menjadi orang-orang yang berdusta, termasuk dari golongan orang-orang yang berdusta. Asluhu, asalnya. Bagaimana keadaan asal kalimat ini? A'udzubillahi min an akuna minal kadzibin. Jadi secara asal itu ada min. A'udzubillahi min. Seperti itu ya. Ini. Kama taqulu, sebagaimana kau katakan, misalnya, a'udzubillahi minal kadzibi. Aku berlindung kepada Allah dari dusta, dari berdusta, dari berbuat dusta. Atau juga seperti pada bacaan isti'adzah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Jadi di situ ada min setelah a'udzubillah. Terkait dengan fi'il a'udzubillah, ini ada min. Ada huruf jar ini. Ya, ini. Nah, kemudian di sini minal kadzibi, al kadzib ini masdar, ya, masdar. Nah, masdar ini bisa diubah menjadi masdar muawwal. Ya, al kadzib ini masdar, ini bisa diubah bentuknya, ya, lafadznya menjadi masdar muawwal. Yakni tadi pada kalimat sebelumnya, an aku na minal kadzibin. Nah, dijelaskan di sini. Yajuzu hatfu harfil jari qabla al-masdari mu'awwali. yajuzu hatfu harfil jarri qabalal masdaril muawwali. Nah, boleh dihilangkan huruf jar sebelum masdar muawwal. Ya, tadi ya al-kadzib itu masdar. Ya, kalau dia diubah menjadi masdar muawwal, mestinya dia menjadi apa? An-akdziba. Ya. Jadi an-akdziba. A'udzubillahi min an-akdziba. Itu bentuk masdar muawwal dari al-kadzib. Tetapi juga bisa diungkapkan dengan bentuk yang lain yang termasuk atau yang merupakan masdar muawwal tetapi dengan bentuk kalimat yang lain, yakni tadi an akuna minal kadzibin. Ya. Secara makna hampir sama, ya, secara makna hampir sama ya, mendekati. Ya. Walaupun mungkin juga ada perbedaannya tentunya, tetapi ini hampir sama. Tadi untuk meluruskan ya, alafu minkum, kalau al-kadzib itu masdar, ya, kalau dia dibuat masdar muawwal dari contoh kalimat ini, maka nanti akan menjadi min an-akdziba. Ya, jadi al-kadzib diganti dengan an-akdziba dalam contoh atau dalam konteks kalimat tersebut ya. Ini adapun contoh atau kalimat yang sebelumnya tadi disebutkan an-akuna minal kadzibin. Jadi ada sedikit perbedaan. Terlepas dari itu, ya, tetap an aku nominal kadibin ini tetap sebagai bentuk masdar muawwal. Walaupun mungkin tadi, ya, secara makna juga berbeda dari al-kadib, ya, karena bentuk masdar muawwal dari al-kadib tadi an akdiba, ya, ada perbedaan. Tetapi di sini pembahasannya pada bentuk masdar muawwal. An akuna itu masdar muawwal, an akdiba itu juga masdar muawwal. Nah, ketika setelah min itu masdar muawwal dalam ungkapan ini, dalam kalimat ini, a'udzubillahi min an akuna minal kadzibin, setelah min itu berupa masdar muawwal, min an akuna minal kadzibin, maka apa? Min ini boleh dihilangkan. Ya, min itu huruf jar ini dia boleh dihilangkan. Ya, tadi disebutkan yajuzu hatfu harfil jarri. Jadi boleh menghilangkan huruf jar qabla'al masdaril muawwali, sebelum masdar muawwal. Ini. Ya. Taqulu, engkau katakan contoh yang lain. Amarana Allahu bi an nusalliya. Amarana Allahu bi an nusalliya. Allah memerintahkan kita untuk kita salat. Nah, di sini huruf jarnya ba bi an nusalliya. Ada huruf jar ba yang terkait dengan fi'il amarana tadi. Jadi Allah memerintahkan kita. Memerintahkan apa? Bi an nusalliya, ya, untuk kita salat. Ya. Setelah ba, setelah huruf jar, ini ada masdar muawwal, yakni an nusalliya. Maka apa? Huruf jar yang sebelum masdar muawwal ini boleh dihilangkan. Sehingga dikatakan au amaranallahu an nusalliya. Amaranallahu an nusalliya. Allah memerintahkan kita untuk salat. Ini. Jadi ini berlaku umum huruf jar, tidak hanya min saja seperti pada contoh yang pertama, tapi juga pada huruf jar yang lain. Seperti pada contoh yang kedua, di sini pada huruf ba. Ini huruf jar. Ini ya, jadi kaidahnya umum, berlaku secara umum pada huruf jar. Ya, ketika huruf jar itu terletak sebelum masdar muawwal, maka huruf jar tersebut itu boleh dihilangkan. Ini. Berikutnya, pada tamrin sabi'a atau rabi'a asyara yang ke-14. Atau ya, alaikum, mungkin karena waktu untuk kesempatan kali ini sampai ini dulu ya pembahasan pada pelajaran kali ini sampai tamrin yang ke-13. Adapun yang berikutnya, insya Allah nanti dilanjutkan pada kesempatan yang lain. Ya, juga ada satu tambahan faedah setelah itu, yakni tentang huruf-huruf yang serupa dengan fi'il, yakni inna dan saudara-saudaranya. Ya. Alakum minkum untuk kekurangannya, untuk kesempatan kali ini dulu. Selebihnya semata-mata atas karunia Allah Ta'ala dan pertolongannya. Wallahu a'lam, subhanakallahu bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على محمد وعلى آل محمد وسلم تسليما والحمد لله رب العالمين.